Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali muhtasar Tarhib at-Tarhib lil Hafid Ibn al-Hajar Rasulani rahimahullah. Hadis terakhir yang kita baca hadis 268 atau mungkin dengan nomor yang lain, cetakan yang lainnya, yang terkait tentang anjuran untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhutang dan belum mampu untuk melunasi hutangnya. Nah, sekarang kita masuk di bab berikutnya. Masluhi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah at-targhib fil infaq fi wujuhil khairi karaman. Anjuran dalam berinfak di jalan kebenaran atau jalan kebaikan. Karaman sebagai bentuk dermawan, kedermawanan. Anjuran untuk berinfak pada perkara-perkara yang baik. Wa tarhib minal imsak fil iddikhari sukhan. Dan tarhib, ancaman, minal imsak, menahan, yakni menahan harta, tidak mau berinfak. Fil iddikhar, disimpan hartanya, sukhan, karena bakhil, karena kikir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min yaumin, tidaklah dari suatu hari, yusbihu al-ibadu fihi, yang mana hamba-hamba Allah itu masuk di waktu pagi, illa malakan yanzilani minas sama, kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Ada dua orang malaikat, ada dua malaikat yang turun dari langit setiap pagi. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma ati, ya Allah, berikanlah munfiqan, orang yang berinfak, khalafan, gantinya. Malaikat berdoa agar orang-orang yang menginfakkan hartanya mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhir. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah mumsikan orang-orang yang tidak mau berinfak karena bahil, talafan, rusak harta bendanya, rusak hartanya. Naam, muttafaqun alaih. Di sini ikhwan fi din azani wa azzakumullah, anjuran untuk kita senantiasa berinfak semampu kita, dan kita akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemungkinan besar doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti bagi orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Dan memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa-apa yang kalian infakkan, min syai'in, dari apapun itu bentuknya, maka Allah akan menggantinya, ya. Diganti tentunya dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Adapun orang-orang yang tidak berinfak mendapatkan doa, harta yang dia miliki yang dia simpan-simpan karena bakhilnya mendapatkan kerusakan hartanya. Allah ma'ti mumsikan talafan. Naam. Sehingga di sini anjuran kepada kita sekalian untuk berupaya menginfakkan mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Anjuran untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan, dan ancaman bagi orang-orang yang bakhil, ya, menyimpan hartanya dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Naam. Istamir. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau masuk menemui Bilal وعنده سبر من تمرين. Dan di sisi ini ada satu keranjang korma. Subrun hiya ta'am al-mustam kal-kumah, makanan yang bertumpuk. Faqala ma hada ya Bilal? Kemudian Rasulullah tanya, ini apa wahai Bilal? Bilal nyimpan tamar, nyimpan korma. Qala a'dattu lil adyafika. Ini aku simpan ya Rasulullah, jaga-jaga untuk tamu-tamu Anda. Qala ama taksha an takuna laka dukhanan fi nari jahannam? Tidakkah kamu takut kamu akan mendapatkan dukhan, asap di dalam neraka jahannam? Anfik Bilal, infakkan wahai Bilal, jangan disimpan, infakkan. Wala taksha mindil arsi iklalan, jangan khawatir. Iklal itu miskin, jangan khawatir miskin. Naam, terhadap dil arsi, zat pemilik arsh, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan wa Tabrani nahwuhu, hadisnya sahih, disahkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal. Bilal bin Rabah ada menyatakan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ada menyatakan kunyah beliau adalah Abu Abdul Karim. Ada menyatakan kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ada yang menyatakan kunyah beliau Abu Amr. Sudah kita bahas, seorang itu boleh berkunyah lebih dari satu. Naam. Baik. Bilal ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar dan ketika mukim. Ya. Baik. Khanfidina azani wa a'azzakumullah. Di sini Bilal menyimpan kurma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan anfik ya Bilal. Sedekahkan wahai Bilal, enggak usah disimpan-simpan. Enggak usah nyimpan-nyimpan makanan. Infakkan, sedekahkan. Apakah kamu enggak takut kalau nyimpan harta dan tidak disedekahkan akan mendapatkan dukhon finari jahannam, ya, mendapatkan asap dalam neraka jahannam? Apakah kamu khawatir miskin kalau bersedekah padahal yang menanggung adalah dzil arsy, zat penguasa arsy, yakni Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Bilal dan juga mengingatkan umatnya terkait orang-orang yang tidak mau sedekah khawatir miskin. Tidak mau bersedekah khawatir miskin. Dan memang itu disebutkan oleh para ulama silahus syaitan. Senjatanya setan itu menakut-nakuti manusia kemiskinan. Naam. Sehingga ketika sudah takut dengan kemiskinan, dia pun kemudian terhalang dari beberapa kebaikan karena kemiskinan atau khawatir miskin yang dia terjangkit dengannya. Sufyan rahimahullah, beliau pernah menyatakan, "Laisa li syaitan silah ka khaufil faqr." Tidak ada senjatanya syaitan yang paling ampuh seperti takut kemiskinan. Setan itu menakut-nakuti hamba Allah dengan miskin. Kalau kemudian seorang hamba itu sudah terjangkit penyakit takut miskin, akhadha bil batil, imbasnya dia akan mengambil dengan kebatilan. Halal yang batil dia ambil. Wa mana minal haq, dia menahan dari al-haq. Dia menahan dari al-haq. Naam. Wa takallama bil hawa, dia berbicara dengan hawa nafsunya karena keinginannya adalah mendapatkan dunia, khawatir miskin. Dia telah ditakut-takuti oleh syaitan. Naam. Ini khan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Sehingga ada kalanya orang-orang itu tidak mau berinfak, khawatir miskin. Nanti kalau saya infakkan anak saya makan apa? Terus besok makan apa? Terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang menjangkiti pikirannya. Baik. Sehingga disebutkan oleh para ulama, naam, mereka-mereka yang tidak mau berinfak karena khawatir miskin, masih khawatir ini, khawatir miskin, maka dia telah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Termasuk su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan su'udzon kepada Allah itu kufrun. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekufuran. Kenapa kok su'udzon? Tadi kita sebutkan, orang-orang yang berinfak itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Maka orang-orang yang kemudian tidak mau berinfak, khawatir nanti miskin, berkurang hartanya, anak-anaknya tidak bisa makan dan sebagainya, nah, seakan-akan dia tidak percaya dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Ini khan fi dina azani wa azakumullah, karena ditakut-takuti kemiskinan oleh syaitan. Nah, maka Rasulullah SAW beliau menyebutkan, tidak ada penyakit yang paling menular ya, dibandingkan bakhil. Ini penyakit yang paling menular. Baik. Sehingga menular itu maksudnya apa? Menular itu berimbas, banyak imbasnya karena bakhilnya. Takallama bil batil, takallama bil hawa. Baik. Tadi yang telah kita sampaikan itu imbas dari bakhil, khawatir miskin. Naam. Khawani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil. Ini penyakit yang paling cepat menularnya. Nah, dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga takut miskin sehingga menghalangi orang untuk infak, ini bagaimana obatnya? Obatnya ya husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia keluarkan pasti diganti oleh Allah dan itu lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak dibandingkan apa yang telah dia keluarkan. Jadi husnudzon kepada Allah. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku itu maha kaya dan karim, maha dermawan. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddina anzani wa a'azzakumullah. Sehingga jangan kemudian tidak mau berinfak karena khawatir miskin. Itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekufuran. Ya. Maka Rasul menyatakan kepada Bilal, anfik ya Bilal, sedekahkan wahai Bilal, jangan disimpan-simpan. Ya. Simpan makanan ini untuk jagani tamu. Ya Rasulullah, naam. Apa kamu enggak khawatir masuk neraka? Sedekahkan. Apalagi di masa-masa orang-orang itu lagi butuh. Di masa-masa susah orang-orang butuh makanan. Lah kok ini disimpan-simpan makanannya? Ya. Ditimbun makanannya. Samping kanan, samping kiri orang-orang sekitarnya kelaparan. Ya. Maka sedekahkan. Nah, yakin. Baik, apa kamu khawatir miskin? Padahal dzil arsy, ya. Pemilik arsy yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah menanggung dan menyatakan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Wan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqi fayuka alayki, la tuqi, ya, disebutkan di situ. La tuqi ay la tasuddi alwi'a. Jangan kamu ikat wi'a. Wi'a itu tempat, mungkin tempat uang, itu tempat barang. Jangan kamu taleni. Ya. Di taleni diikat itu maksudnya tidak diinfakkan. Ya. Jangan kamu ikat. Fayuka alayki, nanti akan diikat atasmu, yakni rezekimu juga tidak akan datang. Ya. Karena harta yang kamu miliki enggak kamu salurkan, enggak kamu sedekahkan. Naam. Baik. Disebutkan yang paling akhir tadi wa qauluhu la tuqi ay la tasuddi alwi'a. Alwi'a wa waribat. Wika adalah ribat tali Allah di Yurab itu bih, yang dipakai untuk nali. Ya kula tamna'i ma fi yadiki. Jangan kamu tahan apa yang ada di tanganmu. Sedekahkan. Jangan dieman-eman, jangan disimpan-simpan. Nah. Wa fi riwayatin anfiqi. Infakkanlah. Au anfahi. Au andahi. Ini semuanya bimakna wahid tadi disebutkan. Qauluhu anfahi bil fa wal ha al muhmalah, dengan fa dan ha yang muhmalah, tidak ada titiknya. Wanzahi bil dhad wal kha al mu'jamatain, dengan dhad dan kha yang mu'jamah. Mu'jamah itu memiliki titik, ada titiknya. Kalau muhmalah enggak ada titiknya. Wa anfiqi as-salasatu bima'na wahid, ketiganya maknanya sama. Infakkanlah anfihi, mau anfahi maupun amdahi, itu maknanya sama, berinfaklah, bersedekahlah. Nah. Wa la tukhsi, jangan dihitung-hitung. Kemana wala tuksi. Fayuksilahu alaiki. Nanti Allah akan menghitung-hitung atasmu. Wala tu'i. Wala tu'i. Fayu'illah alaik. Wa'a. Ya, tadi disebutkan. Wa'a. Baik, dari wi'a, ini di hartanya disimpan, hartanya ditahan. Naam, jangan kamu tahan hartamu. Wala tu'i, jangan kamu tu'i itu ditahan hartanya. Wala tamna'i, ya, kalau bahasa Arabnya. Wala tu'i artinya hai la tamna'i. Jangan kamu tahan harta yang telah Allah berikan kepadamu. Naam. Baik, muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada Asma bint Abi Bakar Siddiq, dan juga tentunya kepada semua umat beliau, agar mensedekahkan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, anjuran untuk berinfak, larangan untuk bakhil, disimpan hartanya, diikat hartanya. Nah, sehingga tidak pernah bersedekah. Dan ketika seorang itu menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menurunkan naam harta kepadanya. Baik. Ditahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau bersedekah, ya. Tidak mau menyalurkan, tapi mengeluarkan sedekah dari harta yang telah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, di sini menunjukkan kepada kita rezeki kita itu bergandengan dengan sedekah kita. Ketika kita bersedekah, maka rezeki kita akan datang. Ketika kita menahan rezeki kita, tidak mau dikeluarkan, tidak mau sedekah, juga rezekinya tidak akan turun. Nah, barokah yang didapatkan dari harta kita itu di antaranya dengan kita keluarkan sedekah. Nah, Ini ikhwan fi din a'azani wa a'azzakumullah. Baik. Muttasilah wa munqati'ah. Muttasilah nyambungnya rezeki kita atau terputusnya rezeki kita itu tergantung dengan sedekah kita. Ketika kita mau bersedekah, baik, maka rezekinya akan turun. Ketika kita bakhil, tidak mengeluarkan sedekah, maka sedekah rezeki kita juga akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini baik, ketika Rasulullah menyebutkan anfiqi, anfahi, awindahi, ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda dengan makna yang sama, baik, ini menunjukkan sebagai takkid untuk bersedekah. Ya. Anjuran yang sangat untuk bersedekah. Ala ayy halin tayasharat, dalam keadaan apapun yang mudah bagi kita. Apakah itu dengan sedekah yang banyak ketika memang rezeki kita lagi banyak, atau bersedekah dengan sedikit sesuai dengan apa yang kita miliki, yang penting sedekah. Sehingga orang-orang yang miskin itu tidak ada alasan enggak sedekah karena miskin, enggak ada. Nah, baik, sedekah yang kita keluarkan itu akan menarik rezeki kita. Harta yang kita tahan dan tidak dikeluarkan sebagai sedekah akan menahan rezeki kita. Nah, ini ikhwan fi din a'azani wa a'azzakumullah. Baik. Maka tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, nah, fayusillah alaik wala tuksi, jangan dihitung-hitung uangnya itu. Orang yang bakhil itu memang kebiasaan dia akan ngitung-ngitung hartanya. Mungkin sehari berapa kali dia akan ngitung-ngitung hartanya. Baru sedikit beraktivitas dihitung hartanya ada berapa. Ada berapa tambahannya. Ini ciri-ciri orang yang bakhil. Sering hitung-hitung hartanya. Baik. Ikhwan fi din a'azani wa a'azzakumullah. Riwayat yang pernah kita baca ketika kita membaca Syama'il Muhammadiyah, ya. Ketika disebutkan di situ beras yang tidak pernah habis. Karena memang tidak pernah dilihat, tidak pernah dihitung-hitung. Pokoknya tiap hari ngambil, ngambil, ngambil, ngambil. Ternyata cukup, cukup untuk apa kebutuhan dia. Tidak tahu ini isinya berapa. Baru ketika dihitung-hitung dan ditengok-tengok, ternyata kemudian jadinya habis beras itu. Jadi jangan sering-sering ngitung-ngitung uang yang ada di dompetnya, wis jarno ae. Pokoke wis blonjo, blonjo, blonjo. Nanti wis ya wis entek. Enggak usah dihitung-hitung. Orang bahagia itu baru belanja sedikit dihitungi, dijumlah, ditotal, ya, mengadakan pembukuan. Nah, ini orang-orang yang bakhil. Nah, wala tuksi, jangan banyak hitung-hitung, nanti akan dihitung oleh Allah. Ya. Baik, ditahan rezekinya. Naam. Ini ikhwan fi din a'azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga di sini wala tuksi, jangan ngitung-ngitung. Fuksilau alaik. Di sini ada disebutkan para ulama wayuksila alaik, makna fayuksila alaik yahbisu anka madata rezeki, rezekimu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekimu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayuqalliluhu, dipersedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqot il barokah, tidak mendapatkan berkah. Nah, hatta yasiro kasyil ma'dud, sehingga seperti sesuatu yang bisa dihitung saking sedikitnya. Ya. Kalau banyak kan seperti enggak bisa terhitung karena saking banyaknya. Ini bisa terhitung karena saking sedikitnya. Ya. Karena sering-sering ngitung. Nah, dari mana la tuksi itu mana la tabkhali, jangan kamu bakhil. Ya. Cirinya orang bakhil itu sering ngitung-ngitung. Nah, baik. Maka disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, baik, wa ubbiru anil bukhli bil ihsa. Orang bakhil itu kok kenapa diungkapkan dengan orang yang sering ngitung hartanya? Li'annal bakhila ya'uddu ma lahu, karena orang bakhil itu sering ngitung-ngitung hartanya. Itu cirinya orang bakhil. Nah, wa yataharrasu bi, dan akan menjaga hartanya jangan sampai ada yang keluar. Ya, sedikit pun. Sehingga ketika mau dikeluarkan hartanya itu pertimbangannya sangat matang dan lama. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Dan wa yusillah 'alaik, ada dua makna. Tadi makna yang pertama, Allah akan tahan rezekimu. Ya. Dipersedikit, diputus barokahnya. Makna yang kedua, ayuhasibaka 'alai fil akhirah. Kamu akan dihisab nanti di akhirat. Itu makna yuksillah 'alaik. Nah. Baik. Wala tu'i, jangan kamu tahan hartamu di WA. WA itu bejana, ya, atau lemari, atau apapun yang dipakai untuk nyimpan hartanya. Baik. Nanti na'am akan ditahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini semuanya peringatan. Baik. Bagi orang-orang yang bakhil, yang tidak mau ya menginfakkan hartanya karena kebakhilannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun rezekinya. Diperlambat rezekinya. Nah. Baik. Adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya, harta yang dia infakkan itu akan menyambungkan rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini khan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita tidak ada alasan kemudian seorang itu tidak bersedekah. Ya. Dengan alasan miskin, dengan alasan dia sendiri banyak kebutuhan. Bahkan kalau kita lihat di sini, orang yang banyak kebutuhan itu dianjurkan sedekah. Ya. Karena akan melancarkan rezeki dia. Karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik darinya. Naam. Ini khan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, jangan disimpan-simpan. Naam. Nantinya rezekimu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini khan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Baik, anjuran untuk berinfak, bersedekah, dan juga terhib ancaman pada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam.